ingat masa lalu dengannya. Jangan lagi kau tanya diriku, kemana dia, di mana dia kini. Teringat masa lalu dengannya, jangan.